Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ahibbah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Fa insyaallah taala pada kesempatan pagi yang mulia ini kita akan membahas sebuah kitab, yaitu kitab Arba'un An-Nawawiyah. Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan oleh seorang imam besar, yaitu Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf Abu Zakaria Yahya An-Nawawi rahmatullahi alaihi, atau yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, sesuai dengan namanya, Al-Arba'un artinya adalah 40. Artinya adalah 40. Yani Al-Imam Al-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab yang kecil ini, ya, 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau lebih tepatnya, 42 hadis. Ya. Lebih tepatnya ada 42 hadis. Kemudian ditambahkan oleh Ibnu Rajab dengan 8 hadis yang lain sehingga jumlahnya menjadi 50. Namun asalnya ya adalah 42 hadis. Sehingga disebutkan Al-Arba'un, 40 hadis. Ya. An-Nawawiyah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makna Al-Arba'un An-Nawawiyah adalah 40 hadis, ya, 40 sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya, ikhwani fi din, barakallahu fikum. Hadis-hadis yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab ini adalah hadis-hadis yang di antara jawami'ul kalim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah azza wa jal jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Yaitu kalimat yang pendek tetapi memiliki makna yang luas. Ini makna jawami'ul kalim. Nah, sehingga hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi alaihi di dalam kitabnya ini adalah hadis yang pendek, jumlah kalimatnya sedikit, ya, jumlah katanya sedikit, akan tetapi kandungan makna dan faedah yang ada padanya adalah apa? Kandungan makna yang banyak dan faedah yang besar. Ya, ini makna dari jawami'ul kalim. Ya. Jumlah katanya sedikit, jumlah kalimatnya sedikit, tapi faedahnya besar. Ya, tapi maknanya dalam. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam An-Nawawi, yaitu penulis buku ini, beliau memiliki kunyah Abu Zakaria. Kunyahnya adalah Abu Zakaria. Lakopnya Muhyiddin. Lakopnya adalah Muhyiddin. Artinya yang menghidupkan agama. Nama aslinya adalah Yahya. Nama aslinya adalah siapa? Yahya ibn Syaraf. Ayahnya namanya Syaraf. An-Nawawi. An-Nawawi ini adalah nisbat kepada tempat kelahiran beliau. Ya. Beliau ini lahir di sebuah tempat namanya Nawa. Ya, namanya Nawa. Nawa ini terletak di sebelah selatan kota Damaskus. Sebelah selatan kota Damaskus. Nah, karena beliau dilahirkan di kota itu, Nawa, dan juga beliau meninggal di kota Nawa, sehingga disebut dengan An-Nawawi, yaitu orang yang lahir di kota apa? Nawa. Ya. Kalau orang Cilacap, Cilacapian gitu. Orang Makkah, ya, Makki. Nah, orang Yaman, Yamani. Ya. Orang Pakistan, Pakistani. Orang Palestina, Filistini. Gitu. Nah, ini orang Nawa. Nawa kemudian dinisbatkan kepadanya menjadi An-Nawawi. Imam An-Nawawi. Ya, ini sekilas tentang nama beliau. Kunyahnya adalah Abu Zakaria. Kunyahnya adalah Abu Zakaria. Ya, lakopnya Muhyiddin. Ya, nama aslinya Yahya. Nama orang tuanya Syaraf. Ya. Tempat lahirnya Nawa. Sehingga disebut dengan Imam An-Nawawi. Lebih dikenal dengan sebut Imam An-Nawawi. Sehingga nama beberapa menyebutkan Barakallahu fikum Al-Arba'un An-Nawawiyah. Afwan, tadi saya menyebutkan Al-Arba'un An-Nawawiyah. Betul, Al-Arba'un An-Nawawiyah itu 40 hadis yang disebutkan Imam Nawawi. 40 hadis yang disebutkan Imam Nawawi dalam buku ini. Itu makna Arba'un An-Nawawiyah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Nawawi adalah seorang ulama besar. Dalam masalah fikih, beliau bermadhab dengan mazhab Syafi'i. Akan tetapi, di dalam mentarjih permasalahan-permasalahan fikih, beliau tidaklah memutuskan mentarjih sebuah permasalahan fikih kecuali dengan menimbang ahadits, menimbang dalil baik di Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita lihat di dalam buku besar yang beliau tulis yaitu Al-Majmu', Syarhul Muhadzab, kita akan dapat di situ Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ucapan dari aqwal as-sahabah dan aqwal tabi'in. Dalam buku fikih beliau, beliau banyak menukilkan ucapan-ucapan para sahabat dan ucapan para tabi'in rahmatullahu alaihi. Beliau bukanlah seorang yang fanatik kepada sebuah apa? Mazhab. Tapi kecenderungan kepada mazhab siapa? Al-Imam Syafi'i rahmatullahu alaih. Dia seorang ulama yang umurnya tidak terlalu panjang. Beliau ini diberikan usia oleh Allah Azza wa Jal hanya 45 tahun. Usia beliau hanya 45 tahun. Sehingga beliau meninggal dalam kondisi dalam usia yang relatif masih muda. Beliau walaupun meninggal dunia dalam usia yang muda, akan tetapi telah memberikan karya-karya besar kepada Islam dan kaum muslimin dengan berbagai macam karya tulis beliau, kitab-kitab dari berbagai macam ilmu beliau. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah seorang ahli fikih. Beliau juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah seorang ahli hadis. Beliau juga ikhwan fiddin dikenal sebagai ahlul mustalah, ahli dalam mustalah. Beliau juga dikenal sebagai ahlul lughah, orang yang pandai, yang pintar, yang dalam keilmuannya dalam masalah bahasa. Sehingga kita dapati karya beliau ada yang beliau tulis dalam masalah fikih, ada yang beliau tulis dalam ilmu mustalah, ada yang beliau tulis dalam masalah hadis, dan ada juga karya tulis beliau yang beliau tulis dalam masalah bahasa. Beliau meninggal dalam usia 45 tahun dan belum menikah. Ya, belum pernah menikah. Belum menikah. Dan beliau juga belum punya anak. Ya, karena belum menikah, belum punya anak. Tapi kenapa dikatakan kunyahnya Abu Zakaria? Ya, Abu Zakaria kan maknanya bapaknya siapa? Zakaria. Ya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang disukai oleh orang-orang Arab adalah memberikan kunyah kepada dirinya sendiri. Walaupun belum memiliki anak, tapi mereka sudah memiliki apa? Kunyah. Di antara di sini, Imam Nawawi punya kunyah siapa? Abu Zakaria. Padahal beliau belum menikah. Apalagi punya anak. Contoh lain, barakallahu fikum, adalah Abu Abbas. Kunyahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau belum menikah. Ya. Beliau belum menikah dan juga belum punya anak. Tapi sudah punya apa? Kunyah. Dan ini bukan perkara yang terlarang. Ya. Orang masih muda sudah punya kunyah, itu bukan perkara yang dilarang. Ya. Dulu di zaman Nabi SAW, ketika Nabi melewati seorang anak kecil yang sedang bersedih karena ada seekor burungnya yang mati, Nabi memanggil anak itu dengan kunyahnya. Ya Aba Umair, mada fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, mada fa'alan Nughair? Apa yang sedang dilakukan oleh burung kecilmu yang bernama Nughair? Ya. Jadi misalnya kita masih punya anak SD, punya anak mungkin masih tingkat mutawasithah, kemudian punya kunyah, itu bukan sesuatu yang celah. Bukan sesuatu yang jelek. Sesuatu yang diperbolehkan. Ya, belum menikah sudah punya kunyah, boleh. Ya, seperti di sini Imam Nawawi, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Dan nanti kita juga akan tahu seperti Umar bin Khattab. Beliau punya kunyah namanya Abu Hafs. Abu Hafs, padahal beliau enggak punya anak laki-laki namanya siapa? Hafs. Nah. Kemudian Abu Bakar. Ya, beliau enggak punya anak laki-laki namanya Bakar. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara dua kitab yang sangat dikenal oleh kaum muslimin karya Al-Imam An-Nawawi adalah kitab yang akan kita bahas, itu Arba'in An-Nawawiyah dan juga kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Dua kitab ini adalah dua kitab yang dikenal oleh keumuman kaum muslimin. Orang awam dari kalangan kaum muslimin tahu. Dan pasti pernah mendengar nama Imam Nawawi. Dan tidak jarang di rumah kaum muslimin ada kitab Arba'in Nawawiyah dan ada kitab Riyadhus Shalihin. Di masjid-masjid ada kitab Riyadhus Shalihin. Di rumah-rumah kaum muslimin ada kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan itu menjadikan sebuah tanda tentang keberkahan ilmu beliau dan keikhlasan beliau di dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata para ulama, maka nalillah yabqa. Sesuatu yang dikerjakan karena Allah pasti akan langgeng. Ya, pasti akan awet. Ya, pasti akan terjaga. Ya, terus berlangsung. Beliau ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang hidup pada tahun atau pada abad ke-7. Ya, beliau itu lahir pada tahun atau meninggal dunia pada tahun 676. Ya, beliau meninggal pada tahun 676. Jadi kalau mau tahu lahirnya, 676 dikurangi berapa? 45. Berapa? 631. Nah itu lahirnya beliau 631 Hijriah. Meninggalnya 676 Hijriah. Nah, beliau hidup pada abad ke-7. Dan sekarang kita berada pada abad ke berapa? 15 ya. Ya kan? Abad 15 di atas tahun 1400. Ya. Sekarang kita berada di abad 15. Sehingga ikhwan fil din, jarak antara kita dengan beliau ada sekitar 8 abad. Ya. Ada sekitar berapa? 8 abad, 800 tahun. Namun masya Allah, masya Allah, nama beliau masih dikenal oleh kaum muslimin. Buku beliau terabadikan di rumah-rumah kaum muslimin, ya, tersimpan di kaum muslimin, dibaca oleh kaum muslimin, dipelajari oleh kaum muslimin. Ya, berapa pahala yang didapat oleh beliau, rahmatullah alaih. Ya, ini menjadi perbedaan antara ahlul ilmi dengan ahlul mal. Ini perbedaan antara ahlul ilmi dengan ahlul mal. Namanya ahlul ilmi, orang yang berilmu, yang berkah dalam keilmuannya, maka nama dia akan terus diingat oleh kaum muslimin walaupun dia tidak berniat yang demikian. Imam Nawawi rahimahullahu taala, ketika beliau hidup, ketika beliau menulis apa? Buku, ketika beliau menyampaikan ilmu, beliau tidak berniat dan tidak berharap agar nama beliau terkenal. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengangkat derajat beliau di dunia sebelum di akhirat. Berbeda dengan ahlul mal, orang yang memiliki banyak apa? Harta. Nama mereka tidak akan seperti ahlul ilmi. Ya. Ketika mereka sudah meninggal dunia, nama mereka sudah redup. Nama mereka sudah redup. Sudah tidak lagi dikenal oleh orang. Walaupun mungkin ketika hidup dia berusaha untuk menjadi orang yang terkenal. Dan mereka tidak mendapatkan doa seperti doanya manusia terhadap para ulama ketika menyebut namanya Imam Nawawi. Apa dikatakan? Rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i, rahimahullah. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, rahimahullah. Ya. Asy-Syaikh Ibn Baz, rahimahullah. Asy-Syaikh Utsaimin, rahimahullah. Asy-Syaikh Albani, rahimahullah. Ya. Asy-Syaikh Mukmil, rahimahullah. Yang masih hidup didoakan. Hafizahullah. Ya. Semoga Allah selalu menjaga. Menjaga keistiqomahannya. Menjaga ilmunya. Menjaga dirinya. Menjaga keluarganya. Menjaga hartanya. Senantiasa didoakan. Hafizahullah ta'ala. Kita misalnya barakallahu fikum baca menyebut namanya misalnya para ulama ya yang masih hidup saat ini ya, Syekh Rabi, apa dikatakan? Hafizahullahu taala. Syekh Ubaid ya, hafizahullahu taala. Masyaallah. Doa senantiasa mengalir kepada mereka ahlul ilm. Ikhwani fi din, barakallahu fikum. Di antara karya-karya besar yang dituliskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, selain dua yang telah kita sebutkan tadi, ya, Arba'in Nawawiyah, kemudian Riyadhus Shalihin, di sana ada kitab ya berjudul Raudhat At-Thalibin, Raudhat At-Thalibin. Ya. Kemudian ada juga beliau menulis buku ya, Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Belum lagi Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau menulis buku dengan judul Al-Adhkar. Ya. Ada juga buku beliau Majmu' Syarhul Muhadzab. Ada juga buku beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini di antara buku-buku terkenal beliau. Dan masih ada beberapa buku lain yang dituliskan oleh beliau rahimahullahu taala, dan beliau adalah seorang yang sangat produktif di dalam apa? Menulis, sehingga beliau punya banyak sekali buku. Nah, ini sekilas tentang buku dan penulisnya. Ya. Bukunya namanya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Arba'un artinya 40, An-Nawawiyah artinya ditulis oleh Imam Nawawi. Itu 40 hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam sebuah buku kecil. Nah, kemudian biografi singkat Imam Nawawi, beliau kuliahnya adalah Abu Zakaria, lakopnya adalah Muhyiddin, kemudian nama asli beliau Yahya bin Syarah. Adapun An-Nawawi adalah nisbah kepada tempat kelahiran dan juga tempat wafat beliau, yaitu sebuah tempat namanya Nawa di sebelah selatan kota Damaskus. Nah, beliau lahir pada tahun berapa? 631 Hijriah dan meninggal pada tahun 676 Hijriah. Usia beliau 45 tahun. Dan beliau belum menikah. Ya, beliau belum menikah. Tersibukkan dengan ilmu. Nah, Ikhwan Fiddin, dan dalam 45 tahun itu beliau menuliskan banyak karyanya, di antaranya Arba'un Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, Radhatut Talibin, Majmu' Syarhul Muhadzab, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Al-Adhkar lil At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan beliau adalah seorang yang dalam masalah fikih condong kepada yang mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi, namun beliau bukan seorang muqallid, bukan seorang yang fanatik. Karena beliau adalah orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jal, diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jal untuk menggabungkan antara ilmu hadis dan ilmu apa? Fikih. Ilmu hadis dan ilmu fikih. Di samping itu, beliau juga seorang ahli bahasa. Nah, Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pada hadis yang pertama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Al-hadithul awal. Qala an amir al-mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فَمَنْ كَانَتْ إِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ إِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبه البخاري وابو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النسابوري في صحيحيهما اللذين هما اصح الكتب المصنفه. Hadis yang pertama, an amiril mukminin, dari amiril mukminin Abu Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatannya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan tujuan duniawinya, aw imra'atin yankihuha, atau untuk menikahi seorang wanita yang dia inginkan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang telah dia niati. Nah, hadis ini barakallahu fikum adalah hadis yang masyhur. Hadis yang sangat terkenal. Dan ini merupakan sebuah prinsip dasar di dalam agama Islam. Saking pentingnya hadis ini, para ulama menjadikan hadis ini sebagai hadis yang pertama di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya Imam Nawawi rahmatullahu alaihi, beliau menjadikan hadis ini sebagai hadis yang pertama dalam kitab Arba'in Nawawi, dan juga hadis yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin, maka kita akan dapati bahwa hadis pertama yang ada di dalam kitab itu adalah apa? Hadis ini. Hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah, ya. Karena hadis ini adalah hadis yang penting, hadis yang agung, ya, yang membahas tentang niat dan juga apa? Ikhlas. Ya. Bab yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah babul ikhlas. Bab seputar ikhlas. Dan hadis ini adalah hadis pertama yang disebutkan dalam masalah ikhlas. Nah, selain Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, ada juga kitab Umdatul Ahkam, ya, karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Ya, kitab Umdatul Ahkam, ya, buku kecil yang berbicara tentang masalah yang menyebutkan hadis-hadis fikih. Penulisnya adalah Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau juga menyebutkan, ya, hadis ini sebagai hadis yang pertama. Juga Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari, ya, ketika menulis kitabnya Sahih Bukhari, ketika kita buka hadis yang pertama, kita akan dapati hadis ini sebagai hadis yang nomor satu. Innamal a'malu binniyat. Ya. Adapun Imam Muslim menjadikan hadis ini sebagai hadis yang kedua. Ya. Imam Muslim dalam enam Sahih Muslim menjadikan hadis ini hadis yang kedua. Hadis yang pertama adalah hadis Jibril yang panjang. Ya, pernah mendengar insyaallah, ya. Yang Jibril datang dalam wujud apa? Seorang laki-laki, kemudian bertanya kepada Nabi tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah. Allahumma barakallahu fikum, ketika para ulama mereka menempatkan hadis ini pada hadis yang pertama, hadis yang kesatu dalam kitab-kitab mereka, menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang besar. Ya, hadis yang agung, hadis yang penting. Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan bahwa agama Islam ini adalah berporos pada tiga hadis. Ya. Agama Islam ini berporos pada tiga hadis. Semua perkara dalam Islam kembalinya kepada tiga hadis. Yang pertama adalah hadis ini. Hadis Naam Umar, innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua adalah hadis Aisyah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu adalah amalan yang tertolak. Nah, hadis yang ketiga adalah hadis An-Nu'man ibn Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu apa? Jelas. Dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat. La ya'lamuha katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Nah, jadi semua ya hal dalam Islam, dalam agama ini kembali kepada tiga hadis tadi. Hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis Aisyah, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amrun fa huwa raddun. Hadis ketiga hadis Nu'man ibn Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Ila akhir al-hadith. Waalaikumsalam rahimani wa rahimakumullah. Penulis mengatakan an amirul mukminin, dari amirul mukminin. Amirul mukminin. Apa maksudnya amirul mukminin? Pemimpin kaum mukminin. Dan ini adalah sebuah lakop dan yang sebuah julukan. Dan yang pertama kali dijuluki dengan Amirul Mukminin adalah Umar. Yang pertama kali dijuluki dengan Amirul Mukminin adalah Umar. Abu Bakar waktu itu belum dijuluki dengan Amirul Mukminin. Kenapa? Ya, di sini ada sejarahnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, kemudian, ya, khilafah kepemimpinan kaum muslimin dipegang oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya Abu Bakar? Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Uthman. Harus tahu namanya Abu Bakar. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar. Adapun nama aslinya adalah Abdullah bin Uthman. Semoga Allah meridhoinya. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, kemudian urusan kaum muslimin dipegang oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, kemudian kepemimpinan kaum muslimin dipegang oleh Umar ibn Khattab. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ini mendapatkan julukan dengan Khalifatul Rasulillah atau Khalifatul Rasul, pengganti siapa? Rasulullah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq Khalifatul Rasul, maknanya yang menggantikan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq ini meninggal dunia, maka digantikan oleh siapa? Umar ibn Khattab. Nah, kalau seandainya tadi Abu Bakar dikatakan sebagai Khalifatul Rasul, maka kalau menggunakan istilah itu, Umar akan mendapatkan julukan Khalifatu Khalifati Rasulillah, pengganti dari pengganti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti khalifah setelahnya akan panjang lagi. Khalifatu khalifati khalifati Rasulillah. Nanti khalifah yang berikutnya lebih panjang lagi. Khalifatu khalifati khalifati khalifati Rasulillah. Panjang. Nah, kalau seandainya khalifah yang setelahnya ya akan lebih panjang lagi, maka kemudian diganti waktu itu julukannya bukan sebagai khalifatu khalifati Rasulillah, tapi disebut dengan Amirul Mukminin. Sehingga siapapun yang memegang kepemimpinan, yang menjadi, yang dibaiat, dikatakan sebagai Amirul Mukminin. Ya, Utsman dikatakan sebagai Amirul Mukminin. Ali radhiyallahu anhu juga Amirul Mukminin. Terus, nah, ini sejarahnya. Kenapa kok Abu Bakar tidak dikatakan sebagai Amirul Mukminin? Ya, Umar dijuluki dengan Amirul Mukminin karena waktu itu ya Abu Bakar As-Siddiq beliau dijuluki dengan Khalifatu Rasulillah, penggantinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Abu Hafs adalah kunyahnya Umar ibn Khattab. Kunyahnya Umar ibn Khattab. Walaupun beliau tidak memiliki anak laki-laki namanya siapa? Hafs. Dan beliau memiliki lakob, memiliki julukan itu Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Sebagai pembeda antara Al-Haq dengan Al-Batin. Antara Al-Haq dengan Al-Batin. Ada beberapa ayat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ayat bertanya tentang sebuah perkara kepada Nabi alaihissalatu wasallam, tidak lama setelahnya kemudian turun sebuah ayat sebagai jawaban dari pertanyaan siapa? Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Umar ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah adalah orang yang masuk Islam berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam. Pernah Nabi waktu itu berdoa, Allahumma aizal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, jayakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Dua Umar di sini adalah Umar ibn Khattab dan siapa? Umar ibn Hakam, yaitu Abu Jahal. Ya. Aslinya Abu Jahal, namanya adalah Umar ibn Al-Hakam. Nah, Nabi berdoa, ya Allah, jayakan Islam dengan salah satu dari Umar bin Khattab atau Umar bin Hakam, itu Abu Jahal. Ternyata ya dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Kata sami'tu ini saya telah mendengar menunjukkan bahwa Umar ibn Khattab langsung mendapat hadis ini dari baginda Rasul tanpa ada apa? Perantara. Ya, beliau langsung mendengar ya, dengan telinga beliau suara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengucapkan hadis ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Sesungguhnya setiap amalan tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya tidaklah seseorang mendapatkan kecuali dengan apa yang dia niati. Ya. Sesungguhnya setiap amalan tergantung dengan niatnya. Dan semuanya, semua orang yang beramal akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niati. Nah, dua kalimat ini adalah dua kalimat yang memiliki makna yang berbeda. Memiliki makna yang berbeda. Ketika Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan tergantung dengan niatannya. Yani semua orang ketika melakukan perbuatan pasti punya apa? Niat. Dalam kondisi dia adalah orang yang berakal, dalam kondisi dia adalah orang yang tersadar, bukan dalam keadaan ngigo, bukan dalam keadaan tidur. Ketika orang itu adalah orang yang waras, ya, kemudian dia dalam keadaan terjaga, tidak tidur, melakukan sebuah perbuatan, pasti punya apa? Niat. Ya. Kata Syekh Utsaimin, rahmatullah alaihi, Kalau seandainya kita diperintahkan untuk berbuat tanpa niatan, maka kita tidak akan bisa apa? Melakukan. Kalau seandainya seseorang itu berbuat tanpa niatan, itu adalah sesuatu yang mustahil. Kalau perintahkan kepada kita untuk beramal, untuk beribadah tanpa niatan, maka itu adalah perintah yang tidak dapat untuk dilakukan. Maknanya semua orang dalam melakukan sesuatu, dalam berucap, dalam bertingkah laku, dalam berbuat, pasti di situ ada apa? Niatannya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Nah, ini kemudian menjadi ya, kalimat yang kedua, dan semua orang yang memiliki niatan dalam beramal ya, walaupun dengan amalan yang sama, bisa jadi niatannya apa? Berbeda, maka masing-masing akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dia niati. Ada dua orang sholat, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang satunya sholatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satunya sholatnya karena mungkin takut sama orang tuanya, kalau tidak sholat akan di apa? Marahi. Misal ada anak muda, ada seorang remaja. Yang satunya sholat karena Allah azza wa jalla, sholat di masjid karena dia meyakini bahwa itu adalah merupakan kewajiban seorang laki-laki, sholat di masjid. Maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Berbeda dengan yang satunya lagi, ketika berangkat ke masjid karena terpaksa, karena takut kalau tidak ke masjid dimarahi sama siapa? Orang tua. Bukan karena Allah azza wa jalla, maka dia tidak mendapatkan seperti yang didapati oleh temannya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Walaupun perbuatannya apa? Sama, salatnya di masjid tempat jejeran, ya. Imamnya juga apa? Sama, takbirnya bareng, salamnya juga apa? Bareng, tapi karena niatnya berbeda, hasilnya pun juga berbeda. Nah, ini makna innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi dua kalimat ini adalah dua kalimat yang berbeda. Yang pertama adalah berkaitan dengan orang yang melakukan pekerjaan. Yang kedua adalah berkaitan dengan hasil dari pekerjaan yang dilakukan. Yang pertama berkaitan dengan pelakunya, bahwa semua pelaku perbuatan pasti punya niat. Dengan syarat dia adalah orang yang akil, waras. Yang kedua, bihalatil yaqobah, dalam keadaan terbangun, terjaga, bukan apa? Tidur. Bukan ngiku. Nah, kalimat yang kedua berkaitan dengan hasil perbuatannya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Semua akan mendapatkan ya, balasan sesuai dengan niatnya. Nah, lanjutan hadis ini adalah contoh dari Nabi SAW tentang orang yang berhijrah. Nah, namun waktunya sudah jam 6. Sehingga kita cukupkan. Ya. Sehingga kita cukupkan dulu. Allahu Ta'ala alam suap, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat dipahami.